Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al Imam An-Nawawi rahimahullah, babul muraqabah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bab al-muraqabah. Setelah selesai pembahasan bab babus sabr, bab yang membahas tentang sikap sabar, bagaimana kita harus bersikap di dalam menghadapi berbagai situasi dan keadaan, terutama situasi keadaan saat musibah menimpa, maka babus sabar, bab yang membahas tentang masalah kesabaran, di antaranya sikap kesabaran itu yang harus ditegakkan pada diri seorang muslim saat ia menghadapi berbagai situasi keadaan tersebut. Maka pada kesempatan kali ini kita memasuki bab al-muraqabah. Al-muraqabah artinya pengawasan. Kita hidup di alam dunia ini di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di alam dunia ini, setiap gerak-gerik kita, tindak tanduk kita, ucapan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Bahkan daun yang jatuh berguguran, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam pembahasan al-bab al-muraqabah ini, beliau menukilkan ayat qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladhi yaraka hina taqumu wa taqallubuka fis sajidin, dalam surat As-Su'ara ayat ke-218 219. Alladhi yaraka, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang melihat dirimu, hina taqumu, ketika dirimu berdiri yaitu ketika dirimu berdiri, maksudnya berdiri dalam keadaan sholat. Qala wa taqallubaka fis sajidin, wa taqallubaka, dan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat perubahan gerakmu, melihat perubahan gerakmu, fis sajidin, ketika bersama orang-orang yang dalam keadaan sujud, ketika bersama orang-orang yang bersujud di dalam sholat tersebut. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Su'ara ayat ke-218 219 ini dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjadi dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi hambanya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Al-Muraqabah terdiri dari dua hal, yaitu anturaqiballah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisi yang lain dalam al-muraqabah, sisi yang kedua disebutkan annallaha ta'ala raqibun alaik, bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi terhadap dirimu, mengawasi terhadap dirimu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab dalam surat Al-Ahzab ayat ke-52, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, wa kana Allah, dan dialah Allah ala kulli syai', atas segala sesuatu, raqiba, maha mengawasi, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengawasi atas segala sesuatu. Adapun yang dimaksud amma muraqabatuka lillah, adapun pengawasan Allah, pengawasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirimu, qala an ta'lama anna Allah Ta'ala ya'lamu kulla ma taqumu bihi min aqwal wa af'al wa i'tiqadat. Disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengawasi terhadap dirimu, maknanya bahwasannya engkau mengetahui, dirimu mengetahui sesungguhnya Allah Ta'ala, Ia Maha Tahu. Ia Maha Tahu terhadap apa yang dilakukan oleh dirimu. Min aqwal, baik dalam bentuk ucapan. Wa af'al, demikian juga dalam bentuk perbuatan. Wa i'tiqadat, demikian juga dalam bentuk i'tiqad, keyakinan-keyakinan ya, yang ada di dalam hati seorang hamba. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Kama qala Allah taala, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertawakallah terhadap Al-Aziz, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Ar-Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqumu, dialah zat yang Maha melihat dirimu saat dirimu dalam keadaan berdiri, yaitu dalam keadaan sedang menunaikan salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Ia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mengetahui perubahan gerak tubuhmu. Fisajidin, yaitu bersama orang-orang yang bersujud. Surat As-Syu'ara ayat ke 217-219. Yang dimaksud dengan yaraka hina taqum, Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu ketika engkau dalam keadaan berdiri menunaikan salat. Ai fil laili hina yaqumul insan fi makani khali la tatalla'a alaihi ahad, yaitu ketika dirimu salat. Salat pada saat kapan? Fil lail, ketika seseorang salat dalam keadaan di tengah malam. Ketika seseorang berdiri menunaikan salat di tengah malam, fi makanil khali, dalam di satu tempat yang tidak ada seorang pun yang melihatnya. Di satu tempat yang ia dalam keadaan sendirian. Allah Subhanahu wa taala yarahu. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Hatta walau kana fi a'zami dhulmah, sampai-sampai jika engkau dalam keadaan berdiri salat tersebut dalam keadaan dirimu gelap yang segelap-gelapnya, ya. Wa ahlaka dhulma fa inna Allah taala yarah, meskipun dalam keadaan gelap sekali, Allah Subhanahu wa taala sungguh bisa melihat dirimu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu wa taqallubaka fis sajidin, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat perubahan gerak tubuhmu bersama orang-orang yang bersujud. Ai maknanya wa anta tataqallab, ya. Wa anta tataqallabu fil ladzina yasjuduna lillahi fi hadhihi sa'ah, yaitu engkau melakukan perubahan-perubahan gerak tubuh bersama orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tersebut. Artinya bahwasannya dirimu ikut bersujud bersama orang-orang tersebut. Maka fa inna Allah Subhanahu wa taala yara al-insan hina qiyamuh wa hina sujuduh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap seseorang ketika ia berdiri menegakkan sholat dan ketika ia dalam keadaan bersujud. Dalam pembahasan ini, wa dzakarul qiyam was sujud, ada dua penyebutan di dalam ayat ini. Penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-218 dan 219 ini, ada dua kata kunci yang disebutkan, yaitu yang pertama hina taqum, ketika engkau berdiri, kemudian kata kunci yang lainnya hina sujud, ketika engkau bersujud. Beliau rahimahullah, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, menjelaskan bahwasannya dua penyebutan ini disebutkan li anna sujuda bi dzikrihi, karena seseorang yang ketika ia bersujud, sujudnya itu disertai dengan zikir. Di sini disebutkan li annal qiyamu fi shalah, maaf tadi ada kelewat satu baris, li annal qiyamu fi shalah, karena sesungguhnya seseorang yang berdiri di dalam sholat asrafu minas sujud, asrafu minas sujud bidzikrihi, seseorang yang berdiri di dalam sholat itu lebih mulia, lebih mulia dibandingkan sujud dengan berzikir, dibandingkan sujud dengan disertai zikir. Qala wasujudu afdalu minal qiyam, sedangkan sujud adalah sebaik-baiknya atau sesuatu yang paling utama dibandingkan berdiri. Bihayatihi, terkait dengan bentuknya. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ingin menjelaskan bahwasannya seseorang yang berdiri di dalam sholat itu lebih mulia dibandingkan dengan sujud beserta zikirnya. Kenapa? Nanti dijelaskan kenapa berdiri itu lebih mulia. Kemudian yang kedua, sujud lebih utama. Posisi sujud itu lebih utama dibandingkan berdiri. Kalau yang tadi, berdiri lebih mulia dibandingkan sujud dengan zikirnya. Sekarang sujud lebih utama. Posisi sujud, bentuk sujud itu lebih utama dibandingkan berdiri. Penjelasannya, qala amma kaunul qiyam afdalu minas sujud bi dzikrihi, adapun berdiri lebih utama dari sujud dengan zikirnya. Kenapa? Fali anna dzikra al masru' fi qiyami huwa qiraatul Qur'an, karena sesungguhnya berdiri itu lebih utama dibandingkan bersujud dengan zikirnya. Karena sesungguhnya zikir saat seseorang itu berdiri, zikir yang masru' yang disyariatkan, yaitu membaca Al-Quran. Wal-Quranu afdalul kalam, sedangkan Al-Quran adalah sebaik-baik kalam. Sehingga seseorang yang berdiri di dalam sholat, kalau dibandingkan dengan ia sujud, maka berdiri di dalam sholat lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena ia membaca afdolul kalam. Dia membaca seutama-utama kalam, yaitu membaca Al-Quran. Qala amma sujud, fahuwa asrafu minal qiyam bihayatih. Adapun sujud, dia lebih mulia dibandingkan berdiri dari sisi posisi bentuk, ya, dari sisi keadaan bentuknya. Kenapa demikian? Li'annal insana, karena sesungguhnya seorang hamba, as-sajidu, yang dalam keadaan ia bersujud, aqrabu ma yakunu min rabbihi azza wa jal. Karena sesungguhnya posisi sujud itu menunjukkan seorang hamba dalam keadaan sedekat-dekatnya, dalam keadaan sedekat-dekatnya dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Allah azza wa jal. Jadi seseorang di dalam gerakan sholat, ya, dalam gerakan sholat berdiri itu lebih mulia, berdiri itu lebih utama dibandingkan sujud, berkaitan dengan ketika berdiri itu membaca Al-Quran, ya, karena afdolul kalam, sebaik-baik ucapan adalah Al-Quran, Al-Quranul Karim. Adapun sujud itu lebih utama dibanding berdiri dari sisi bentuk, dari sisi posisi. Ya, karena apa? Karena orang yang bersujud dia dalam keadaan posisinya sedekat-dekatnya dengan Rabbnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Keadaan yang sedekat-dekatnya seorang hamba terhadap Rabbnya yaitu ketika dalam keadaan sujud. Sujud di dalam salat. Qala kama sabata dzalika 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu qala. Yang demikian ini, ya, telah disebutkan, ya, secara kokoh dari nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbi wa huwa sajid. Ya. Sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul abdu, ya, seorang hamba, sedekat-dekatnya seorang hamba, ya, wa huwa sajid, yaitu ketika hamba itu dalam keadaan bersujud. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Rabbnya, yaitu ketika ia dalam keadaan bersujud. Ya, dalam keadaan bersujud. Qala wa li hadza umirna an nuqtir mina du'a fi sujud. Karena itulah kita diperintah, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saat bersujud untuk memperbanyak doa. Saat bersujud untuk memperbanyak doa. Ini yang berkaitan dengan masalah al-qiyam was-sujud. Ya. Berkaitan dengan al-qiyam was-sujud. Ya. Dua ayat ini diangkat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui keadaan hambanya. Baik keadaan hambanya ketika ia sedang berdiri di dalam sholat, atau keadaan hambanya ketika ia dalam keadaan sujud. Semua gerakannya itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Demikian juga, ya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui terhadap apa yang diucapkan oleh hamba. Ya. Apa yang diucapkan oleh hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Baik ucapan yang khairan, ucapan itu baik, ya, atau syarron, atau ucapan yang jelek. Yang dilontarkan dari lisan seorang hamba, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Qaf ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu lafad dari ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan untuk mengawasi dan mencatatnya. Ini menunjukkan bahwasannya apa yang diucapkan oleh seseorang itu akan dihisab. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa iyyaka an tukhraju min lisanik qawlan tuhasabu alaihi yaumal qiyamah. Hendaklah engkau hati-hati saat engkau mengeluarkan sesuatu dari lisanmu. Hendaklah engkau berhati-hati terhadap apa yang dikeluarkan dari lisanmu dalam bentuk qaulan, ucapan. Kenapa? Karena setiap ucapan itu akan dihitung. Setiap ucapan itu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat nanti. Dan semua ucapan itu ada malaikat yang mengawasi dan mencatat dari setiap perbuatan hambanya. Karena itu jadikanlah selalu lisanmu mengatakan al-haq au yasmut, atau kalau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang benar, hendaknya diam. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah ia berbicara yang baik. Au liyasmut, atau diam. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, hendaknya diam. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dikaitkan dengan masalah keimanan. Masalah lisan dikaitkan dengan masalah keimanan. Di awal disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaklah dengan iman yang ada pada dirimu menjadikan dirimu takut kepada Allah. Takut kepada Allah untuk mengeluarkan, menggunakan lisannya terhadap sesuatu yang tidak dibenarkan, tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang memiliki iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan berhati-hati untuk menggunakan lisannya. Tidak digunakan lisan itu untuk mencaci maki. Tidak digunakan lisan itu untuk berbuat ghibah. Tidak digunakan lisan itu untuk digunakan namimah, mengadu domba. Dan tidak digunakan lisan itu untuk mengatakan sesuatu yang mengandung ketidakbenaran. Ya. Bahasa sekarang hoax. Ya. Bahasa sekarang hoax. Dusta, berita dusta. Maka ya. Man kana yu'minu billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya ia memiliki keimanan kepada Allah, hendaknya takut kepada Allah di saat ia menggunakan lisan itu untuk sesuatu yang tidak hak, tidak benar. Maka kata Nabi SAW, kalau memang tidak bisa menggunakan lisan itu secara hak, sudah diam, tutup mulut. Ya. Tapi kadang manusia suka terpancing, ya. Ingin disebut lebih tahu, ingin disebut lebih banyak pengetahuannya sehingga banyak berbicara dan seterusnya. Ya. Ini berkaitan dengan muraqabah. Karena lisan yang digunakan oleh seseorang akan berkaitan dengan muraqabah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi, Maha mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh seseorang. Taib, ini karena waktu salat duhur sudah mendekati, jadi kita break dulu, insyaallah ba'da salat sunnah nanti kita lanjutkan. Sebentar saja, insyaallah. Jadi insyaallah antum bisa bersabar. Ya, biasanya kan kita kajian ba'da duhur sudah pulang. Untuk kali ini ada sedikit sambungan. Begitu. Tidak apa-apa kan? Ya, insyaallah. Taib, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.